الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ayuhal ikhwata fillah, kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhul muyassar fi dhabil kitabi was sunnah, di mana kita telah memasuki pembahasan yang menjelaskan tentang sunanul fitrah, sunnah-sunnah Islam. Dan kita telah menyebutkan dua permasalahan. Yang pertama yaitu tentang disyariatkannya al-istihdath, yaitu mencukur bulu kemaluan. Kemudian permasalahan yang kedua, permasalahan al-khitan. Dan telah kita jelaskan bahwa bagi kaum lelaki dari umat ini wajib hukumnya untuk berkhitan, sedangkan untuk wanita hukumnya dibolehkan atau sunnah. Kemudian kita memasuki pembahasan yang ketiga dari sunanul fitrah. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, qassu syaribi wa ihfa'uhu, memendekkan kumis, memangkas kumis dan mencukurnya. Ihfa' wa huwa al-mubalaghatu fi qassihi, dan yang dimaksud ihfa' yaitu berlebihan dalam hal memotongnya. Sehingga al-ihfa' maknanya adalah al-istiqsal, yaitu menghabiskan kumis. Dan di sini beliau menyebutkan dua hal. Beliau menyebutkan dengan lafaz al-qassu dan dengan lafaz al-ihfa. Disebabkan karena hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan dengan lafaz-lafaz qassu, qassu syawarib, dan terkadang pula dengan lafaz ahfu dari kata al-ihfa. Yang dimaksud dengan al-qassu yaitu memangkas, memotongnya, yaitu memendekkannya dan tidak menghabiskan. Sedangkan yang zahir dari lafaz al-ihfa menunjukkan bahwa kumis tersebut dihabiskan. Kumis tersebut dihabiskan dan tidak disisakan sedikit pun. Walhasil dalam hal memangkas kumis, para ulama sepakat bahwa memangkas kumis termasuk di antara amalan yang disyariatkan dan merupakan bagian dari sunanul fitrah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan apabila seorang memangkasnya, yaitu memendekkannya dan tidak menghabiskan, maka tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal disyariatkannya amalan tersebut. Yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama apabila seseorang menghabiskan kumisnya sehingga tidak lagi tersisa sedikit pun dari bulu kumis tersebut. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian madhab mengatakan bahwa yang demikian tidak diperbolehkan, dan itu yang diriwayatkan dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau tidak membolehkan bagi seorang lelaki untuk menghabiskan sama sekali, tidak ada satupun yang disisakan dari bulu kumisnya. Dan sebagian para ulama melihat bolehnya, yakni kedua-duanya diperbolehkan, apakah dipangkas atau dihabiskan secara menyeluruh. Ini berkenaan tentang kumis ya. Adapun jenggot tentu merupakan kewajiban untuk memelihara jenggot dan membiarkan jenggot sebagaimana yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita sebutkan nanti hadisnya. Lima fi dhalika min at-tajammuli wan nadhafati wa mukhalafati al-kuffar. Sebab memangkas kumis itu termasuk di antara bentuk tajammul, berhias dan kebersihan, dan menyelisihi orang-orang kafir. Jadi di sini beliau menyebutkan beberapa faedah dari memangkas kumis tersebut. Di antara faedahnya adalah berhias. Di antara faedah bahwa memangkas kumis termasuk di antara bentuk tazayyun, berhias, merapikan tubuh kita, merapikan apa yang tumbuh di sekitar dari tubuh kita tersebut, termasuk diantaranya memangkas kumis. Demikian pula kebersihan, lebih menjaga kebersihan disebabkan karena kumis yang tebal dikhawatirkan akan menyisakan kotoran-kotoran yang akan melekat di kumis tersebut. Dan sekaligus mukhalafatul kufar, memangkas kumis termasuk diantara sikap menyelisihi orang-orang kafir. Waqad waradat al-ahadithu sahihatu fil hathi ala qasdihi, dan telah datang hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dianjurkannya memangkas kumis, wa ifa'il lihyah, dan membiarkan jenggot, wa irsaliha wa ikramiha, dan membiarkannya dan memuliakan jenggot tersebut. Lima fi baqa'il lihyati minal jamal wa mudhhiri ar-rujulah, disebabkan karena dibiarkannya jenggot tersebut dan tidak dipangkas, itu merupakan bentuk keindahan dan ketampanan bagi seorang laki-laki, dan juga menampakkan sikap kejantanan dia, bahwa dia adalah seorang laki-laki. Sehingga apabila seorang wanita, seorang lelaki terbiasa mencukur jenggotnya dan mencukur habis jenggotnya, maka dia nampak seperti seorang wanita. Sedangkan seorang laki-laki memiliki ciri-ciri memiliki jenggot. Ya, oleh karena itu seorang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membiarkan jenggot-jenggot mereka. Waqad akasa katsirun minan nasi al-amra, dan banyak dari kalangan manusia mereka justru memutarbalikkan permasalahan ini. Fasaru yuwaffiruna shawaribahum, maka mereka pun memelihara dan membiarkan kumis-kumis mereka, wa yahliquna lihahum, sementara jenggot-jenggot mereka menghabiskannya dan mereka mencukurnya. Aw yuqassirunaha, atau mereka memangkas jenggot-jenggot mereka. Ini keduanya tidak diperbolehkan. Mencukur habis jenggot atau memendekkannya tidak diperbolehkan. Ya, berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi kulli hadha mukhalafatun lis-sunnah wal awamir al-warida fi wujubi i'fa'iha, dan dalam perkara ini, dalam perbuatan ini jelas menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyelisih perintah-perintah yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang kewajiban memelihara jenggot. Minha, di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juzzu syawariba wa arkhul liha wa khaliful majus, pangkaslah kumis-kumis kalian dan biarkanlah jenggot-jenggot kalian, dan hendaknya kalian menyelisihi orang-orang majusi, karena orang-orang majusi mereka terbiasa memelihara kumis-kumis mereka dan tidak memelihara jenggot-jenggot mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk menyelisihi mereka. Wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, demikian pula dari hadis Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik, wafiru liha wa ahfu syawarib, dan biarkanlah jenggot-jenggot kalian dan ihfa'lah kumis-kumis kalian. Ihfa, yakni memangkasnya dengan benar-benar memangkas. Sehingga pada asalnya ihfa, apabila seorang mencukur habis pun, maka dia termasuk dalam kata ihfa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaiknya apabila seorang hendak memangkas kumisnya, maka hendaknya dia memangkas dan tidak menghabiskannya. Disebabkan karena menghabiskan seluruh bulu kumis ini menjadi sebab perselisihan di kalangan para ulama. Ya, dan keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan mereka dengan memangkas dan tidak menghabiskan, tentu yang demikian lebih afdal. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي, maka wajib bagi setiap muslim untuk komitmen dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wa yukhaliful a'da, dan menyelisihi musuh-musuh Islam, wa yatamayyazu 'anit tashabbuhi bin nisa, dan hendaknya mereka ya punya ciri-ciri jauh dari sikap tasyabbuh terhadap para wanita. Jadi mereka punya kekhususan tersendiri dengan memangkas kumis dan memelihara jenggot, maka itu akan menjauhkan kita dari sifat tasyabbuh terhadap para wanita, yang mana para wanita tersebut tidaklah berjenggot dan mereka juga tidak berkumis. Maka ini ma'asyal ikhwah rahimakumullah merupakan salah satu sunnah fitrah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sekarang orang-orang yang memelihara jenggot dianggap bahwa mereka itu berasal dari kelompok tertentu. Padahal ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangkaslah kumis-kumis kalian dan biarkan jenggot-jenggot kalian. Yang seharusnya bagi kaum muslimin adalah mengamalkan ini. Wajib bagi mereka mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan tidak diperbolehkan bagi seorang menolaknya dengan hawa nafsunya. Mungkin saja ada yang mengatakan bahwa sekarang memelihara jenggot pun sudah dilakukan oleh orang-orang kafir. Sehingga tidak lagi dikatakan bahwa yang memelihara jenggot dan memangkas kumis, maka dia telah menyelisih orang kafir. Karena orang kafir pun sudah ada yang memelihara jenggot. Maka kita mengatakan kepada mereka bahwa yang pertama, pada saat melihat kaum musyrikin, maka dilihat pada keumuman mereka, mayoritas mereka. Bukan dilihat kepada orang-orang tertentu yang sifatnya minoritas. Yang terbanyak dari mereka adalah membiarkan kumis-kumis mereka dan mereka memotong jenggot-jenggot mereka. Memotong jenggot-jenggot mereka. Ini mayoritas mereka demikian. Ya, orang-orang musyrikin. Ini yang pertama. Sehingga sampai sekarang pun, apabila seorang muslim memelihara jenggot, maka dia tetap dianggap menyelisihi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang majusi. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadikan illat satu-satunya dalam memelihara jenggot adalah menyelisihi orang-orang musyrik, tidak satu-satunya. Namun ada hal-hal yang lain, seperti Rasulullah alaihi salatu wasallam menjadikan itu sebagai bentuk sunanul fitrah, termasuk di antara sunnah-sunnah fitrah memangkas kumis dan membiarkan jenggot. Ini bagian dari sunnah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah manusia di atasnya, yaitu di atas al-Islam. Sehingga sampai sekarang amalan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masih berlaku. Pangkaslah kumis-kumis kalian, demikian pula biarkanlah jenggot-jenggot kalian. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah mansukh, tidaklah terhapus, ya, dimanapun dalam kondisi apapun. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sepantasnya untuk didahulukan bagi seorang muslim dari pendapat-pendapat manusia, akal-akal manusia yang sangat rendah dan sangat dangkal. Sehingga bagi seorang muslim lebih menjunjung tinggi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan bentuk ketakwaan hati-hati mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba. Setiap umatku mendapatkan jaminan surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dialah yang masuk ke dalam jannah. Dan siapa yang bermaksiat dan menyelisihku, maka dialah orang yang dikatakan enggan masuk ke dalam al-jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang diberi taufik dan dimudahkan untuk masuk ke dalam jannahnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.